Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Na'ud insyaallah ila darsina fil kitab aina nahnu min akhlaqis salaf. Wa wasalna ila nuqtah ba'dahu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Muhammad ibn Malik ibn Dayghum rahimahullah qala haddathani maulana Abu Ayyub qala qala li Abu Malik yauman, dari Muhammad bin Malik bin Dayghum rahimahullah, beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku tuanku Abu Ayyub dia mengatakan telah berkata kepadaku Abu Malik pada suatu hari, ya Abu Ayyub, ihdhar nafsaka ala nafsik fa inni ra'aitu humumal mu'minina fid dunya la tanqadi. Wahai Abu Ayyub, hati-hati dirimu atas dirimu. Sesungguhnya aku melihat duka lara kaum mukminin di dunia ini enggak putus-putus, terus-menerus. Wa aimullah la illam ta'til akhirah al-mu'mina bisurur laqad ijtama'a 'alaihi amran. Dan demi Allah, jika akhirat nanti tidak datang kepada diri mukmin dengan kebaikan, sungguh telah berkumpul padanya dua perkara, hammud dunya wa syikaul akhirah, duka lara di dunia, celaka di akhirat. Qala qultu bi abi anta wa kaifa la ta'tihil akhiratu bisurur wa huwa yansabu lillah fi dari dunya wa yad'ab. Wahai Abu Malik, demi bapakmu, bagaimana bisa akhirat tidak mendatanginya dengan kebaikan, sementara dia di dunia tegak ibadah untuk Allah, payah dalam ibadah untuk Allah. Qala, maka Abu Malik berkata kembali, ya Aba Ayyub, fa kaifa bil qabul wa kaifa bisalamah. Wahai Abu Ayyub, bagaimana diterima sebuah amal, bagaimana dia akan selamat. Thumma qala, kemudian Abu Malik kembali berkata, kam min rajulin yara annahu qad aslaha sa'nah qad aslaha sya'nah wa qad aslaha qurbanahu qad aslaha himmatahu qad aslaha amalahu yujma' dhalika yawmal qiyamah thumma yadrabu bihi wajhahu. Berapa banyak wahai Abu Ayyub, seseorang yang telah menganggap dirinya telah memperbaiki urusan, telah memperbaiki ibadah, telah memperbaiki tekad, telah memperbaiki amal, semua itu akan dikumpulkan di hari kiamat kemudian dipukulkan di wajahnya. Taib, ini atsar yang berikutnya tentang para salaf keikhlasan mereka dan kejujuran mereka. Takutnya mereka tersia-siakan amalan mereka. Takutnya mereka terhadap keikhlasan dari amal ibadah mereka. Ini bersama dengan bagaimana kesungguhan mereka dalam beribadah, ketekunan mereka dalam beribadah, dan kejujuran mereka dalam ibadah. Mereka masih mengkhawatirkan itu semuanya diterima. Ya, maka kita pun, ya kalau dilihat belum seperti mereka. Yang tentunya lebih merasakan amal kita ini khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak maghrur bi amalihi, tidak tertipu, ya tidak merasa besar dengan amal perbuatannya. Qala mu'alif qala Dzahabi rahimahullah, haddatsana Ahmad qala haddatsana Hammad an Ayyub. Berkata Imam Dzahabi, athar tadi disebutkan dalam Sifatus Shofwah. Berkata Imam Dzahabi, haddatsana Ahmad. Ahmad telah menyampaikan kepada kami, telah menyampaikan kepada kami Hammad dari Ayyub. Qala, Ayyub berkata, adraktun nasa hahuna wa kalamahum in qudiya wa in quddira wa kana yaqul liyattaqillaha rajulun fa in zahida fala yaj'alanna zuhdahu adzaban 'alan nas fali an yughfar rajulu zuhdahu khairun min an yul'inahu yu'linahu. Aku mendapati manusia, kata Ayub, di tempat ini dan ucapan-ucapan mereka di sini. Jika diputuskan dan ditakdirkan. Dulu mereka berkata, hendaknya seseorang itu bertakwa kepada Allah. Kalau dia pengen bersifat zuhud, jangan sampai sifat zuhudnya ini menjadi adab bagi orang lain. Ya, karena pengen zuhud, ternyata salah dalam menjalankan zuhud, justru malah menjadikan sebab sengsaranya orang lain, keluarga, anak istri, tetangga. Taib. Mas, bagaimana penjelasan para ulama, zuhud itu bukan meninggalkan barang-barang bagus. Zuhud itu bukan meninggalkan barang-barang yang enak dari makanan, bukan. Ya, zuhud itu tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Dan tidak ada hubungan dengan apa yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia kita. Karena zuhud, kata para ulama, juga kaitannya dengan kolbu, dengan hati kita, bukan dengan penampilan kita. Justru kalau penampilan seindah mungkin, ya, penampilan itu seindah mungkin. Fabi ni'mati rabbika fahadith, maka dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, hadith, ucapkan, tampakkan. Ya. Dalam sebuah hadith yang lain disebutkan, innallaha ahabba ayang dura athara ni'matihi ala abdi, Allah itu cinta melihat bekas-bekas nikmatnya pada hambanya. Taib. Bukan berarti suruh bermewah-mewah, ya, sederhana. Jangan sampai kita salah tafsir dalam zuhud. Taib. Berpakaian yang jelek, yang kasar, ya, anak istrinya pun dibelikan yang jelek-jelek, apa zuhud? Enggak seperti itu zuhud. Ya. Jangan engkau zuhud dan zuhudmu menjadikan adab bagi manusia, kata beliau. Dan sesungguhnya seseorang itu menyembunyikan sifat zuhudnya lebih baik dari dia menampakkan. Qala wa an Ja'far ibn Burqan rahimahullah qala balaghani an Yunus an Ubaid Fadlun wa Salah. Sudah ini masyaallah. Qala Muhammad ibn Muthanna haddatsan Abdullah ibn Sinan qala kuntu ma'a ibn Mubarak wa Mu'tamir ibn Sulaiman bi Tarsus fa sahan nas an-Nafir fa kharaja ibn al-Mubarak wan nas falamma istafal jam'an kharaja Rumi fa talaba biraz atau baraz fa kharaja ilayhi rajulun fa shaddal 'ilaj alayhi fa qatala. Dari Muhammad bin Muthanna, dari Abdullah bin Sinan, beliau berkata, aku dulu pernah bersama Abdullah bin Mubarak dan Mu'tamir bin Sulaiman di negeri Tartus atau Tarsus, di sebuah negeri, nama tempat Tarsus. Aku bersama dua orang ini. Fasohan nasun nafir, manusia apa? Ya, soha bersuara lantang, ya untuk maju perang, mengajak untuk ya berperang. Karena saat itu mereka keluar untuk perang dan ini memberi semangat untuk maju. Lantas Abdullah bin Mubarak dan manusia pun keluar. Ketika dua pasukan bertemu, keluarlah jagoannya dari Rumi, orang Rum. Dari pihak musuh keluar jagoan mereka. Mereka minta duel, baraz. Maka dari kami keluar seseorang yang melayani tantangan duel Rumi tadi. Rumi ini orang Rum. Kemudian mulailah mereka berkelahi ya, dengan dahsyatnya. Faqatalah Rumi tadi membunuhnya karena kuatnya. Hatta qatala sitatan minal muslimin, maju lagi, yang kedua mati, kalah. Yang ketiga mati, kalah. Saking hebatnya orang Rum ini. Ya, ini kekuatan orang zaman dulu ketika perang. Duel. Sampai 6 orang mati dari kalangan kaum muslimin. Ya, pasukan yang berada di pihak Abdullah bin Mubarak dan Mu'tamir. Wa ja'ala yatabakhtaru baina as-saffain yatrubul mubarazah. Kemudian si Rumi ini dengan sombongnya, ya dengan jalan ya sombong, membusungkan dada di antara dua saf ya, dan menantang siapa yang masih berani keluar. Ya. Wala yakhruju ilaihi ahad. Karena melihat 6 temannya sudah terkapar mati melawan orang ini dari pihak kaum muslimin ya, selama itu belum ada yang maju. Faltafata ilayya ibnul mubarak, ya di tengah-tengah situasi yang hening menanti siapa yang menghadapi ya jagoan dari musuh ini, tiba-tiba Abdullah bin Mubarak melirikku. Faqala ya fulan, lain kutiltu faf'al kada wa kada. Dia mengatakan, wahai sahabatku, kalau nanti saya terbunuh melawan orang ini, tolong kamu lakukan pesan saya ini dan itu. Thumma harraka dabatahu. Kemudian dia ya menggerakkan tali pelana kudanya. Wa baraja lil 'ilaj, keluar dari barisan kaum muslimin untuk ya duel tadi. Fa'ala jama'ahu sa'ah, dia berduel dengan jagoan tadi sampai-sampai di satu jam lama, karena sama-sama kuat. Faqatala al-'ilj, ya kemudian terbunuhlah orang tadi ya, jagoan yang dari musuh tadi terkapar di tangan Abdullah bin Mubarak. Wa talabal mubarazah, kemudian Abdullah bin Mubarak pun seperti yang dilakukan orang tadi menantang siapa yang berani maju. Ya. Fa barazalahu 'iljun akhar faqatalahu. hatta qatala sittata uluj. Kemudian dari pihak mereka pun sampai 6 juga yang maju mati semua di tangan Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, hebat sekali ya. Abdullah bin Mubarak adalah seorang alim yang kita kenal dengan hikmahnya, dengan kalimat-kalimat ya, khairnya. Wa talab al-Barraz, dia masih minta siapa lagi? Faka'annahum ka'u anhu. Setelah mati dari kalangan mereka, termasuk yang pertama tadi, 6 orang ya, impas dengan kaum muslimin, ya mereka mulai ya, takut ya, bergetar hati mereka. Waduh, ternyata ada ya jagoannya ini. Ka'u, jadi hening dan jadi pengecut mereka ya. Khawatir terbunuh seperti teman-temannya. Ya, di saat hening itu dan ditunggu tidak ada yang maju, fadorobada batahu, Abdullah bin Mubarak pun memukulkan kendaraannya, watoroda bayna sofain, kemudian keluar begitu saja di antara dua pasukan tadi. Thumma ghaba, kemudian menghilang dengan kudanya, falam nash'ur bisyai, sementara kami tidak merasakan apa-apa. Ya. Wa idza ana bihi fil mawdhi alladhi kan, dan tiba-tiba aku bersama dengan beliau Abdullah bin Mubarak di tempat yang biasa beliau di situ. Faqala li, kemudian Abdullah bin Mubarak berkata kepadaku, ya Abdullah, lain haddatha bihadza ahad wa ana hayyun fa dzakara kalimah. Wahai Abdullah, jangan sekali-kali kamu ngomong apa yang terjadi hari ini yang aku lakukan siapapun, kepada siapapun saat aku masih hidup. Fadzakara kalimah, kemudian menyebutkan beberapa kalimat. Mana syahidnya? Ucapan beliau ya, pesan beliau untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa kalau yang tadi duel dengan musuh tadi saya, jangan kamu katakan sampai aku mati. Masya Allah. Ini bagaimana keikhlasan mereka, kejujuran mereka dalam ibadah, betul-betul lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dengan sebab ini mereka dikenal, ucapan mereka ucapan yang dahab emas. Tidaklah kalimat-kalimat yang keluar dari tulisan, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan mereka melainkan subhanallah, sampai saat ini pun menggetarkan jiwa. Kenapa? Kharaja min qalbin, karena ucapan mereka itu keluarnya dari hati. Beda dengan kebanyakan kita, ucapan cuma dari lisan. Ya, kita nasihati orang pun terkadang hanya lisan saja. Tidak sungguhan keluar dari hati, sehingga rasanya pun beda. Nah, ini bedanya orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Nas'alullah ta'ala ya assalamah wal ikhlas alal af'al wal aqwal. Kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hadithu tasi wa situn, hadis yang ke-69. Qala anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Wa li muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qiddah hatta ra'a an qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbar an yukabbira fara'a rajulan badian sadruhu faqala ibadullah ibadullah la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hadis masih seputar saf. Ini hadis yang kedua dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaih. Ini diantara dalil yang dipakai oleh ulama usuliyun Jika perintah itu mengandung ancaman, maka hukumnya wajib. Jika disertai dengan ancaman, ya, disertai dengan taib, perintah yang tegas. Tapi nanti kita lihat apa hukumnya. Kecuali ada qarinah-qarinah bahwasanya perintah tadi hukumnya sunnah. Wali muslimin, dan riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami sampai seakan-akan meluruskan anak panah. Jadi seakan-akan sedang apa? Melepaskan anak panah sesuai dengan target. Ya, betul-betul dibidik sehingga sesuai dengan target tadi. Kalau istilah bediler ini zero, ya, tepat di sasarannya, di titiknya itu. Jadi dibidik, ya, sampai betul-betul apa? Tepat. Sampai beliau melakukan itu melihat dari kami telah ngerti. Jadi Rasulullah ketika meluruskan saf tadi, betul-betul beliau lakukan sampai kami itu ngerti Rasulullah itu sedang melakukannya, dan kami pun memahaminya. Kami pun mengikuti apa? Perintah dan meluruskan saf-saf, ya, sampai kami betul-betul mengerti. Kemudian beliau keluar suatu hari, beliau bangkit sampai hampir mau takbir. Ketika hendak takbir, ya, sedang sholat, beliau melihat ada seorang laki-laki yang membusungkan dadanya. Laki-laki badui, ya, yang badian sodruhu, sedang, ya, maju gitu. Membusungkan dadanya, tidak lurus. Lantas Rasulullah mengatakan, ibadallah, hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian, atau Allah akan mencerai-beraikan, memalingkan wajah-wajah kalian. Taib, ini diantara asbabul wurud. Ya, sebab ucapan hadis tadi keluar karena sebab melihat seorang laki-laki yang membusungkan dada di tengah-tengah saf sehingga safnya tidak lurus. Kalau Al-Quran, asbabun nuzul. Gharibul hadis, yang asing dari hadis ini, al-awwalu, yang pertama, aqalna. Kalimatnya aqala. Di sini ada fi'il fa'il, fa'ilnya na, nahnu. Bi fathil qaf, aqalna, qafnya di fathah. Ay fahimna ma amarona bihi minat taswiyah, sampai kami paham ma terhadap apa-apa amarona yang beliau memerintahkan kepada kami bihi dengan apa-apa tadi minat taswiyah, dari apa? Meluruskan saf. Aqala terkadang maknanya fahima, sampai kami paham. Wa man ja'alahu bil ain tsumma ata bil fa wa qara'a afalna fa innahu sahafa. Dan barang siapa yang membaca hadis ini dengan ain, kemudian setelahnya fa, afa, afalna, ini sahifa, ini kesalahan. Dalam pembacaan yang benar aqala, aqalna, bukan afala. Athani latusawunna bidhamita al-musannah al-fawqiyah wa fathisini al-muhmalah, dengan mendomahkan ta yang musannat yang bertitik dua, fauqiyah yang ada di atas, dua di atas, ta dengan titik dua di atas, dan memfatahkan sin yang muhmalah, yang ter apa, muhmalah itu yang diabaikan, maksudnya apa? Tidak ada titik. Muhmalah itu tidak ada titik. Wa dhammil wawi al-muthaqqalah wa tasjidin nun, dan mendomahkan wawu yang muthaqalah pakai tasjid. Latusawunna, dan mentasjidkan juga nun, nunnya tasjid, nun faqilah. Wahiyan nun tauqid athaqilah, ya nun tauqid, ya, nun penguat thaqilah. Ya, ada jenis nun khafifah, ada nun taukid thaqilah. Bedanya cuma kalau thaqilah ini ada tasdid, kalau nun taukid mukhafafah tidak ada tasdidnya. Jadi nunnya disukunkan saja. Kalau ini tasdid, maka dikatakan nun taukid thaqilah. Wa fi awalihi lamul qasam, ya, dan diawali dengan lam sumpah, sungguh, demi demi, atau lam qasam itu lam untuk penguat, untuk sumpah. Sungguh kalian luruskan saf-saf kalian, seperti itu. Asal itu au, kalimat au, au setelahnya la yukhallifanna, litaksim, untuk pembagian. Ai anna ahadal amroini lazimun, maksudnya adalah salah satu dari dua perintah atau perkara ini lazim, harus. Fala yakhlul halu min ahadihima, tidak boleh kosong keadaan itu dari keduanya. Kalau enggak ada tasfiyah, Allah akan palingkan hati-hati kalian. Jadi keduanya ini berbarengan. Ya, kalau enggak kayak gini ancamannya ini. Seperti itu. Tegakkan shaf atau Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Tegakkan shaf atau Allah akan cerai-beraikan wajah kalian. Seperti itu. Ar-rabi'u hatta ka'anna ma yusawi bihal qidah. Ya, sampai-sampai ya, beliau yusawi, meluruskan dengannya. Ya, ini kembali ke mana? Ke shaf, seperti qidah, anak panah yang sedang membidik. Al-qidahu sihamul khasyab. Qidah itu anak panah bambu. Hina tanahat wa tubra. Ketika dipahat, di apa namanya, dihaluskan dan diberikan apa namanya, ujungnya itu biar lancip. Itu qidah, itu biasa yang dipakai oleh ya tentara perang zaman dulu, anak panahnya bambu yang dilancipi di ujungnya. Khosyab bisa kayu, ya, semana dengan itu. Wa yubaligu fi tasfiyatiha wa ta'diliha, ya yubalik, ya betul-betul dalam meluruskan dan ya merapatkannya. Ini menunjukkan bagaimana gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Shaf ini. Artinya kalau seandainya sekedarnya ya tidak sampai Rasulullah berbuat seperti ini, wong sampai kayak orang bidik panah ya, betul-betul dilihat lurus seperti itu. Ini bagaimana secara fi'liyah Rasulullah menekankan tentang apa? Tasfiyah wa ta'dil as-shaf. Tentang lurus dan ya bagusnya shaf. Nanti apa akan dijelaskan pula atau dijelaskan oleh para ulama, ta'dil atau tasfiyatu shufuf itu ukurannya bukan jari tapi ukurannya adalah mata kaki. Alhamdulillah, bagian manusia yang hampir sama semuanya itu mata kaki dengan jarak tumit. Jadi kalau mata kakinya lurus, maka barisan itu pun akan lurus. Nah, yakni annahum yakununa fi tidalihim wastiwaihim ala naskin wahidin, yaitu mereka yakunun, ya, berada dalam lurus dan apa namanya tegaknya ala naskin wahidin, di atas susunan yang satu, satu susunan hampir-hampir betul-betul apa rapih sekali. Ini kalau sekarang mungkin barisannya tentara lah ya, yang kesana rapi, yang kesana rapi, masya Allah, mereka ya memang tiap hari kerjanya itu latihan baris berbaris. Dan kaum muslimin pun secara enggak sadar dilatih untuk itu ketika mereka sholat. Tapi karena memang penekanannya kurang, terkadang barisan mereka pun mencang-menceng gitu ya. Sudah diatur sedemikian rupa pun kadang barisannya tidak lurus ya, kanan kirinya, tapi kadang-kadang ya yang tadinya lurusnya ke sana ini rada mencong sedikit ke sini. Maka di sini ketika seseorang mendapati antara kaki dengan saf yang berikutnya itu beda, jangan ikuti saf yang setelahnya. Misalkan ini kaki kita, harusnya ya standarnya adalah sesuai ya. Kemudian karena memang di situ enggak ada garis, enggak ada tanda-tanda, saf yang sininya rada ke belakang. Kaki kita jangan gini posisinya. Ya, jangan miring gini. Sejajarkan seperti ini, kemudian sebelahnya kita pakai gerakan yang ringan. Ya, bukan kemudian malah ngikuti saf yang sini biar lurus kayak kita belakangkan kayak gini. Ya sama aja miring namanya. Enggak tasfiyah, enggak itidal. Tapi kita tetap seperti ini, kemudian saf yang di samping kita apa namanya? Luruskan dengan gerakan yang ringan, atau yang di belakang bisa mendorong, enggak apa-apa, mendorong. Ya, kita dorong sedikit supaya dia maju. Tapi ingat, itu khusus di barisan ya jamaah yang paham dengan sunnah, ya paham dengan sunnah tasfiyah sufuf ya. Kalau di masjid-masjid umum jangan sekali-kali jangan sekali-kali. Kenapa? Mereka belum ngerti sunnah ya, dan kita pun bukan orang yang dianggap ucapannya oleh mereka. Tapi perlu tamhid, perlu pembuka, perlu bayan, perlu penjelas. Maka kata para ulama, dalam hal menjelaskan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya seperti ini, melihat posisi kita, apakah ucapan kita itu didengar oleh mereka? Kalau iya, maka sampaikan, ini shofmu kurang lurus. Nah, mereka pun langsung mendengar, oh iya lurus. Tapi kalau mereka posisinya, kita ini bukan orang yang didengar oleh mereka ucapannya, karena mungkin kita orang asing, atau posisi kita itu di masyarakat tidak begitu dilihat, maka yang seperti ini pakai tamhid. Ya pakai mukodimah yang baik supaya apa sunnah ini sampai kepada mereka. Itu dalam hal apa praktek sunnah. Itu juga dijelaskan oleh para ulama dalam hikmah dakwah. Taib. Qala, kita ambil makna ijmali saja. Al makna al ijmali, makna global hadis ini apa? Fi hadza wa'idun liman la yuqimuna shufufahum fis shalah. Hadis ini ada wa'id, ancaman. Ancaman bagi siapa yang tidak mau menegakkan shaf-shaf mereka dalam salat. Kalau pertemuan yang lalu, apa hukumnya shaf itu? Sunnah apa wajib? Apakah dengannya merusak pahala salat? Akan merusak salat atau tidak? Tidak merusak sholat, tetapi hanya mengurangi pahala jamaah. Sebagian menyatakan ini hukumnya mustahab, sunnah. Ini madhab jumhur. Sebagian mereka menyatakan wajib. Baik. Pakai masker malah pilek. Itu khilaf yang terjadi tentang hukum meluruskan shaf. Jumhur mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Faqad akada sallallahu alaihi wasallam annahu in lam tu'dali sufu atau dilu suf tak tu'dal tu'dali sufuf wa tusawwa majhul ya in lam tu dalil sufuf wa tusawwa fala yukhalifanna Allahu baina wujuhil ladina iwajat sufufuhum falam ya'diluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat akada yu'akidu ta'kidan ya, takwiyah, menguatkan dalam perintahnya bahwasanya apabila shaf tidak ditegakkan dan tidak diluruskan, tidak lurus dan tidak rapat ya, maka Allah akan memalingkan ya, artinya akan mencerai-beraikan di antara wajah-wajah orang yang bengkok shaf-shaf mereka dan tidak mau meluruskannya. Dan ini memang kadang terjadi. Ya. Kurang tegaknya shaf itu banyak macam ya. Bisa jadi karena orang tadi enggak mau dekat dengan orang tadi sehingga dia menjauh, tidak mau merapatkan. Bisa jadi karena enggak enak. Orang kalau enggak apa belum terbiasa merapatkan shaf kaki satu dengan kaki yang lain itu risih. Apalagi enggak kenal, wong yang kenal aja enggak enak. Ya, karena memang mungkin belum tahu hukum. Atau memang dasarnya dia ada masalah dengan orang tadi. Dan itu diantara problematika umat ya. Bodohnya mereka dengan agama. Kadang mereka sholat ke masjid karena mungkin baru-barunya bikin shaf sendiri di pojok sana. Yang lain shafnya di depan, dia di belakang sendiri. Kenapa? Biar seger katanya. Ala kullin. Ini umat di tengah-tengah kita seperti itu. Sehingga tentunya ya kita ahlu sunnah yang sudah tahu ilmu harus lebih mengerti keadaan masyarakat kita. Wa dzalika bi annahu hainama yataqaddamu ba'dhuhum fi shaf. Wa dzalika ya. Dan hal itu bi annahu bahwasanya hainama tatkala yataqaddamu ba'dhuhum maju sebagian mereka fi shaf dalam shaf. Naam. Fayaftanul mutaqaddimu wa yusibuhu al-kibru wa zahwu. Jadi ketika salah satu daripada mereka itu shafnya sedikit di depan, maka posisi dia di depan tadi akan mendatangkan fitnah pada dia. Fayaftunul mutaqaddim, orang yang maju tadi terfitnah. Apa di antara fitnahnya? Wa yusibuhul kibru, akan menimpanya rasa kiber, sombong, wazahu, ya bangga, atau yang semisal itu. Dan banyak ya penyebab-penyebab kiber, azahu. Apa di antaranya? Ilmu, merasa punya ilmu, merasa besar. Taib. Dari sisi kedudukan, ini atasan, ini bawahan. Atau dia punya ilmu, merasa atau menganggap orang lain tuh yang gak ada standarnya untuk dia. Atau merasa kibar fisin, lebih daripada umur. Ini juga fitnah bagi antum yang sudah berumur. Itu fitnah juga diantaranya. seperti ini. Apa di antara fitnahnya tadi? Ya tadi, sulit dinasehati atau susah menerima nasihat. Karena memang kebiasaan orang itu dalam hal memberikan nasihat, ya semua bisa, tapi menerima nasihat itu sulit. Kadang kita bisa menasihati fulan dan fulan dan fulan, tapi saat nasihat itu datang, sulitnya minta ampun untuk kita terima. Maka penting, di samping kita mau menasihati manusia, kita pun juga siap nasihat itu datang kepada kita dan kita terima. Nah, jadi memposisikan diri kita nasih wal mansuh, ya menasehati jika diperlukan. Nah, dan mansuh, ya siap dinasehati kalau misalkan memang dalam kesalahan. Jangan cuma mau nasehati tapi ketika dinasehati sulit. Atau sebaliknya, maunya dinasehati terus gak mau nasehati, itu juga gak bisa. Tapi memposisikan diri dengan nasih wal mansuh. Thumma yuqabiluhul muta'akhiru ala kibrihi bil adawati wal baghdha. Kemudian tentunya al muta'akhir yang di belakang itu membalas dia dengan bisikan-bisikan jiwa tadi, kesombongan dan lain-lain sebagainya, dibalas dengan permusuhan dan kebencian. Ya, mentang-mentang pejabat misalkan, mentang-mentang ya orang tua, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang orang apa istilahnya besar, sopnya maju dikit, nggak mau sejajar dengan kita, akhirnya mereka pun benci, mereka pun marah. Fatakhtaliful qulub, maka apa, bercerai-berailah hati. Masalah hati ini berat, apalagi orang ketimuran kayak kita ini ya. Sehingga menata hati itu sangat penting, apalagi kalau sudah usia-usia kayak kita ini 40 ke atas, ini penting. Karena mulai seperti anak kecil lagi. Kenapa? Beda kalau antum itu usianya masih ya 15 ke atas lah, 15 ke 20, ke 25, 30 ke bawah. Itu perasaan sakit hati diremehkan itu ya biasa aja, artinya enggak terlalu masuk dalam pikiran. Tapi kalau udah usia-usia 40 ke atas itu dikit-dikit merasa, ini orang enggak nganggap saya orang apa? Ya, jalan enggak salam. Kalau misalkan antum usia 15 tahun atau 20 tahun, ada orang jalan antum enggak disalami, ngerasa enggak kayak gitu? Santai aja, mau salam enggak salam apa urusanku sih? Tapi kalau sudah mulai sedikit berumur, itu seperti kembali lagi. Ya, cengeng kalau bahasa anak itu. Pengen tidur nangis, pengen makan nangis, pengen apa lagi? Jajan nangis, ya, kayak gitu, kembali lagi ke penciptaannya. Ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit enggak terima, dikit-dikit ya seperti itu. Nah, illa man rahima rabbu, kecuali mereka yang Allah berikan rahmat. Masya Allah. Sehingga bermuamalah dengan orang tua itu ya kayak gitu. Ya, kalau kita posisinya anak atau di bawah mereka, ya harus pandai-pandai menyelami hati mereka. Harus pandai-pandai apa? Membuat mereka itu senang. Kalau apa ya, ada ungkapan, entah betul entah salah, khususnya orang Indonesia itu ada istilah mangku bumi. Paham enggak? Orang Indonesia itu kalau dipangku rata-rata sudah selesai urusannya. Artinya sehebat apapun kalau kita junjung kayak gini dia, selesai sudah. Tapi kalau kita rendahkan, dia terus keluar terus kayak gitu. Berusaha untuk naik lagi, gini kan naik lagi, tapi kalau sudah kita pangku kayak gini, sudah selesai. Artinya apa? Kita hormati mereka. Ya. Kalau cara kita diwongke lah gitu. Itu sifat orang tua. Dihargai. Jangan menyetarakan diri kita dengan mereka. Nah, dihargai, dihormati. Biasanya kalau kita mampu untuk ngambil hati mereka dengan cara seperti itu, jangankan kita minta, enggak minta ditawari. Itu orang tua. Baik, dan insya Allah semuanya nanti akan jadi orang tua dan antum merasakan seperti apa. Nah, Nah, itu balasannya kata beliau. Hati-hati mereka bercerai-berai. Kenapa yang ke depan dikit sombong, yang di belakangnya enggak mau disikapi seperti itu sehingga apa? Membalas dengan kebencian. Wa yatba'uha ikhtilaful wujuh. Kemudian hati yang sudah berselisih tadi diikuti dengan wajah. Nah, jadi ngelihat orang bermasalah atau enggak bermasalah itu lihat wajahnya saja. Kenapa? Ini tuh enggak bisa membohongi. Ya. Dan ini akan muncul di sini. Raut wajah. Dan unek-uneknya di sini akan muncul di sini. Di lisanmu ini loh. Ya. Lisanmu itu akan mengibarohkan apa yang ada dalam hatimu. Ada orang kalau ngobrol sengak terus orang ini, tapi kalau sama dia kok manis. Oh, berarti ada apa-apa sama dia. Kenapa? Hati enggak bisa dibohong. Nah, dan akan muncul di raut wajah ini. Ya. Nah, min syiddatil adawah, dari ya syiddah, ya artinya kerasnya permusuhan itu. Dan memang dunia seperti itu. Ya, sikapi dengan sebagaimana mestinya. Bagaimanapun kita menghindari yang namanya permusuhan, perselisihan itu sulit. Apalagi tadi kita ini orang timur. Jangankan perkara besar, perkara kecil aja dalam hati langsung masuk kok. Misalkan kodarlo aqua dua, antum bertiga. Ini ada aqua ini, antum enggak ditawarin satu buat yang bawa, satunya buat dia. Kok enggak buat tanah ya aquanya ya? Karena diremehkan sama orang ini, besok tak bales. Ya apa enggak? Enggak yang tua enggak yang muda, sama kayak gitu muncul. Apa anak enggak dianggap sama dia apa ya? Nah, maka di sini harus antum pandai. Kalau cuma dua orangnya tiga ya enggak usahlah dikeluarkan. Kecuali kalau minta izin cuma dua gimana ya? Atau antum enggak usah minum, kasihkan mereka berdua. Selamat hatinya. Ini hal sepele loh. Antum enggak niat untuk bikin resah hati dia, tapi ternyata resah juga gara-gara kita. Ini yang sering banyak terjadi. Apalagi kalau sampai terucap dengan lisan. Hatta walaupun antum pun ada udzur, afan maksudnya sudah terlanjur. Itu. Nah, hati itu memang berat urusannya. Maka menata hati itu penting. Siapapun kita. Nah. Dan memang dunia seperti ini penuh dengan masalah. Maka minta kuatkan hati untuk menghadapi masalah. Kalau masalah akan terus ada. Wa bihadza tahsulul qati'ah wat tafarruqah. Dengan ini akan muncul pemutusan, ya, cerai-berai, wayafutul maqsad al-matlub, dan akan hilang maksud yang dituju tadi. Kita salat jamaah maksudnya apa? Ya, biar supaya kembali lagi, berkumpul lagi. Nah, sekarang hampir-hampir yang seperti ini itu sudah tidak begitu berpengaruh. Ya sholat selesai pulang ya cuma ada aja untuk menunaikan kewajiban. Nah, minal jamaah, yang dituntut dari jamaah itu wahwal mahabbah wa tawasul. Apa? Mahabbah saling cinta dan tawasul saling silaturahim lagi. Wadhalika anal jaza min jinsil amal, yang semuanya itu terjadi dari atas ke bawah tadi. Karena apa? Jaza, balasan, itu jenis dari perbuatan. Apa yang antum lakukan itulah yang akan antum terima. Masya Allah, ini juga perkara yang penting. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang diperbuat. Apa saja, baik akan dibalas dengan baik, jelek akan dibalas dengan jelek. Wa hallu majara, dan seperti itu. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam ya'lamu wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu bil qaul wa yuhaddibuhum bil fi'li fa dhalla yuqimuhum bi yadihi. Rasulullah mengajari sahabatnya dengan ucapan dan memberikan tahdib dengan perbuatan, maka begitulah ya Rasulullah, fadalla yuqimuhum biyadihi, Apa arti dhalla ini? Ya, terus menerus ya, menegakkan mereka dengan tangannya. Artinya mendidik mereka terus menerus ya, bahkan sampai dengan pendidikan yang langsung mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Hatta dhanna sallallahu alaihi wasallam annahum qad arafu wa fahamu atau wa fahimu idza bi wahidin qad bada sadruhu fi shaf min baini ashabihi fa ghadiba sallallahu alaihi wasallam wa qala la tusawuna sufufakum aw la yukhallifanallahu baina wujuhikum. Sampai Rasulullah melihat ya, menyangka mereka tahu dari perintah tadi dan paham. Nah, ini juga diantara kaedah. Kalau kita memerintahkan dengan sesuatu, diusahakan orang yang kita perintah itu betul-betul paham. Mereka ngerti apa perintah kita. Tanya lagi. Sudah paham? Sudah. Tahu tadi apa? Kalau perlu diulangi. Tadi aku, apa? Diperintah apa? Oh, diperintah A, B, C. Betul. Berangkat. Itu penting ditekankan. Ya. Tiba-tiba setelah beliau mengatur sof-sof tadi dan mengancam dengan melakukan pengaturan dengan gerakan-gerakan beliau, ada seorang yang membusungkan dadanya di dalam sof, di antara sof-sof para sahabat. Rasulullah pun marah. Nah, ini juga labas ketika kita salah kemudian ya, yang menasihati kita marah bukan karena sebab benci ya, tapi karena sebab ya kesalahan yang ada, maka diterima dengan baik. Tapi tentu dilihat ya, kondisi kita marah dengan fulan dan fulan itu kira-kira ada tingkatan apa enggak? Kemarahan kita ada efeknya apa enggak? Itu juga penting. Kalau ada efeknya, maka marah yang demikian itu akan membekas dengan baik. Ana dulu salah dimarahin, alhamdulillah membekas sampai sekarang. Tapi kadang kalau seleting ya, selevel kemudian seperti itu yang ada justru malah timbal baliknya musuh. Nah, timbal baliknya musuh. Kenapa? Ya merasa di ya yes, hati ya, udah ini permainan hati, sulit diungkapkan. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tegakkan saf-saf kalian atau Allah akan cerai-beraikan wajah-wajah kalian. Masya Allah, naktafi ilahuna. Pembahasan masalah saf ya ikhwah, kayaknya sepele ya, ternyata ada pembahasan khusus saf ini. Ini gak akan kita dapatkan kecuali kita membuka kitab-kitab para ulama. Ternyata yang demikian diajarkan kepada kita oleh mereka, sehingga ibadah kita semakin sempurna, baik fardan atau jamaatan, baik saat ibadah sendiri atau bersama jamaah. Wallahu ta'ala alam sawab. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.